Tidak ada makan yang lebih nikmat dibanding makannya orang berbuka puasa. Selama ini kebudayaan kita dan pemikiran kita mengenai puasa memang baru di situ letaknya. Bahwa berbuka puasa itu kan, wah situ kayak hari rayanya puasa kan gitu kan. Sebenarnya kalau kita mau agak lebih ngeyel sedikit dan ingin meningkatkan ilmu, kita bisa melihat berbuka puasa itu sebagai sebuah pengabdian dan toleransi. Sebab kalau Anda memang sudah terbiasa berpuasa dalam kehidupan, lah kalau cuma maghrib saja kan kita mampu lah, mau isak bukanya kita juga mampu. Saya waktu kecil saya berbuka jam 10 malam. Tetapi saya mau takjil waktu deng maghrib untuk membatalkan puasa saya, karena saya mencintai Allah, karena saya mencintai ibu saya. Jadi sebenarnya kalau kita mau mencari nilai-nilai yang di lain segi dari tradisi kita sehari-hari, sesungguhnya hidup kita akan memiliki dialektika untuk semakin matang. Kita lomba maraton. Kalau takaran kita, kuda-kuda batin kita hanya sampai kepada garis finish, maka kita akan berpesta pora begitu bisa mencapai garis finish. Tapi kalau sejak awal kuda-kuda batin Anda, Anda memohon energi dari Allah dan menggali energi dalam diri kita untuk 1 kilometer sesudah garis finish, maka Anda begitu ketemu garis finish, Anda tidak kaget, Anda tidak berfoya-foya, Anda tidak melonjak-lonjak, dan sebenarnya Anda lebih matang daripada sekedar seorang juara yang mencapai garis finish. Itulah orang yang puasanya melampaui buka. Meskipun ketika maghrib tiba, dia tetap mencintai Allah, menghormati ibunya yang memasak dengan memakan takjil.